Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin. Para pemirsa rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa menghirup segarnya udara di hari-hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk benar-benar mengisi waktu kita secara maksimal untuk melakukan kebaikan. Qiyamul Lail, Qiraatul Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan memperbagus puasa yang kita lakukan di siang hari. Bapak-bapak sekalian, kita sudah sampai pada 2/3 dari puasa yang yang hampir berakhir, tinggal 1/3 lagi. Sekitar kurang 1/3 lagi. Maka hendaknya kita terus mengecek dan mengulang muhasabah apa yang telah lalu dari apa yang telah kita lakukan selama hari yang telah berlalu. Jangan sampai kita keluar Ramadan dalam keadaan tidak mengerti apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ngapain aja selama Ramadan itu? Kayak orang lamun melewatkan masa Ramadan tanpa ada amaliyah yang rasanya bisa dibanggakan, ini akan menjadi penyesalan karena hari itu gak bisa ditarik lagi. Hari berlalu seperti kertas digulung, ganti hari, ganti kertas, berlalu digulung lagi, sampai nanti saat kita menghadap Allah, maka lembaran-lembaran hari itu seperti lembaran catatan amal, apa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pembahasan terakhir dari kitab Fadhailul Quran, yaitu Maja'a fit taghani bil Quran. Pembahasan tentang yaitu melakukan Al-Qur'anul Karim. Kita lihat beberapa nas yang dibawakan oleh beliau di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayataghanna bil Qur'an." Dari sahabat Abu Hurairah, sebagaimana telah kita sampaikan, termasuk di antara sahabat yang masuk dalam kelompok Ahlus Suffah, orang-orang yang mereka berada di teras masjid yang ibaratnya ingin mewakafkan hidupnya untuk mengumpulkan hadis. Masa keislaman Abu Hurairah bersama Nabi itu enggak lama, sekitar 3-4 tahun. Tetapi Masya Allah, hadis yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah sekitar 5374. Ini yang membuat Syiah kemudian ingin membidik Abu Hurairah untuk dihancurkan, itu dimatikan karakternya dengan tuduhan pendusta. Abu Hurairah memiliki hafalan sekian sungguhnya sangat wajar, sangat dimaklumi. 3 tahun itu satu atonya 365, sekitar itu 365 hari. Kalau seandainya Abu Hurairah menghafalkan satu hari itu 10 hadis kali 365, satu tahun sudah 3600 itu 50 hadis satu tahun. Kalau 2 tahun sudah 7 ribuan sekian. Kemudian kalau 3 tahun ya sudah kira-kira 10 ribu sekian. Sehingga kalau 3-4 tahun itu menghafalkan 5.374 hadis sekitar itu sangat wajar. Kenapa? Jangan bandingkan Abu Hurairah dengan Anda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pertama didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa khusus agar hafalannya tidak lupa. Ini yang paling penting. Orang kesulitan mengumpulkan hafalan itu karena pelupa. Lupa terus sehingga hafalannya nggak ngumpul-ngumpul. Tapi kalau umpamanya sekali dapat langsung hafal, yang terkumpul, maka sangat cepat orang itu menghafal. Yang kedua, beliau adalah orang yang sangat rajin mengumpulkan hadis. Rajin dan semangat dalam mengumpulkan hadis. Sehingga pernah Abu Hurairah tanya kepada Nabi tentang sebuah hadis, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat? Nabi katakan, sungguh qad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh telah aku sangka wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang mendahului Anda dalam perkara ini, dalam menanyakan perkara ini. Min hirsika alal hadith, karena semangat Anda di dalam masalah hadith. Abu Hurairah orang sangat semangat dalam masalah mengumpulkan hadith. Sampai beliau pernah kelaparan, jatuh pingsan, dikira gila, diinjek sama orang karena dianggap gila, padahal jatuhnya itulah karena kelaparan. Abu Hurairah ini orang yang doakan Nabi hafalannya kuat, gak hilang, semangat dalam mengumpulkan hadis. Beliau sini membuat majelis pengumpulan hadis. Beliau sini memiliki semangat yang besar dalam masalah mengumpulkan hadis. Sehingga dengan demikian sangat wajar kalau beliau memiliki koleksi hadis sekian banyak. Tapi Syiah Rafidhah yang memiliki kedengkian kepada Islam dan kaum muslimin berusaha untuk menghancurkan tokoh-tokoh yang ada dalam Islam, sehingga yang paling keji dalam Islam dalam pandangan Syiah Rafidhah adalah sahabat Abu Bakar dan Umar, sampai dibuatkan doa laknat secara khusus dan dikatakan sanamai Quraisy, ini berhalanya dua berhalanya Quraisy. Laknatullah ala Syiah yang telah melaknat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang telah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha ini berzina, yang telah berkeyakinan Quran adalah palsu, yaitu Quran yang di tangan kita palsu, yang asli seperti ini tiga, yaitu tiga kali lipat Quran yang di tangan kita itu sepertiga. Ini adalah agama Syiah. Kemudian di antara yang dibawakan oleh Abu Hurairah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'adhinallahu li syai'in, tidaklah Allah mengizinkan sesuatu, ma'adhin li nabi sallallahu alaihi wasallam ayataqana bil Quran, yang Allah izinkan kepada nabinya seperti izin Allah untuk melakukan Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat yang lainnya, lin nabi husna saut yataqana bil Quran yaj'aru bi, dia Allah mengizinkan kepada nabinya untuk memperbagus suara melakukan Al-Qur'an, yaitu dengan mengeraskan menjarkan Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat yang lainnya dari Abu Laya Lubabah an Abi Lubabah anna Rasulullah sallam qal, beliau mengatakan Nabi bersabda laisa minna malam yataghanna bil Qur'an, bukan golonganku orang mereka tidak melakukan Al-Qur'an. Tentu di sini yang penting adalah apa yang dimaksudkan dengan melagukan Al-Qur'anul Karim? Apa yang dimaksudkan dengan yataqanna bil Quran. Hadis-hadis telah dijelaskan tadi bahwa Allah mengizinkan para nabinya untuk melakukan Quran, membaguskan suara, mengeraskan suara, bahkan bukan golongan nabi orang mereka tidak membaguskan, tidak memberlakukan Al-Quran. Bahwa makna yataghanna ini tahsinus saut, itu memperbagus suara bitilawah, memperbagus suara ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Sehingga yataghanna itu adalah al-jahru bi ma'a tahsinis saut wal khusyu' fihi hatta yataharrak liqulub, hatta yataharrakul qulub. Yang maksudkan dengan yataghanna adalah menjaharkan, mengeraskan bacaan Quran, kemudian mengeraskan dengan suara yang bagus, dengan penuh dengan kekhusyukan, sehingga bisa menggerakkan hati manusia dengan bagusnya bacaan Quran. Li'annal maksuda, karena diantara karena sungguhnya maksud keberadaan Quran adalah tahriqul qulub bihadal Quran, menggerakkan hati dengan Al-Quran ini. Hatta tahsya'a wa hatta tatma'inna wa hatta tastafida, sehingga dia mendapatkan kekhusyukan dengan bacaan Quran, mendapatkan ketenangan dengan bacaan Quran, dia mendapatkan faedah dengan ini bacaan Quran tersebut. Dan para sahabat memiliki suara-suara yang bagus. Abu Musa al-Asari pernah membaca Al-Quranul Karim dan Nabi memuji keadaan suara beliau. Laqad utiya mismaran min mazamiri Ali Dawud. Sungguh telah diberikan kepada Musa al-Asari suara yang indah seperti ini suara mismaran seruling dari seruling-serulingnya keluarga Dawud. Ini suara yang sangat ini indah. Bapak sekalian, ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam. Diterangkan para ulama berkaitan sabda Nabi, yaitu at-taghanni bil Quranul Karim. Dan dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Qayyim bahwa at-taghanni bil Quran itu maksudnya irama yang mengikuti tabiat manusia, tanpa memberat-beratkan diri dengan belajar secara khusus irama-irama tersebut. Maka membagukan suara dengan tabiat suara manusia yang bagus. Ini adalah maksudnya yataghanna bil Quran. Itu bagusnya dengan tartil dan dengan yaitu tahsinus saut, yaitu dengan tajwid yang benar. Sehingga setiap hurufnya akan keluar dari makharij, makharijul huruf, akan keluar dari tempat-tempat keluarnya huruf, panjang pendeknya, sehingga akan tepat, sehingga akan kelihatan atau terdengar bagus. Dan bukan suara-suara yang dibuat-buat, yang bukan tabiat manusia, dengan cara dia mempelajari secara khusus, yaitu lagu-lagu tertentu. Ini adalah takalluf, membebani diri, dan bukan kebiasaan para salaf, dan apalagi ditirukan dengan lagu-lagu tertentu, lagu slow, lagu rock, kemudian lagu dangdut, lagu pop, kemudian segala macam yang berkaitan lagu-lagu yang ada itu. Ini jauh dari akan mewariskan kekhusyukan. Sehingga bukan dimaksudkan yang taghanni adalah itu dengan cara itu membuat lagu-lagu seperti yang banyak dilakukan sebagian kaum muslimin, seperti yang justru pernah digalakkan oleh orang yang memiliki pemikiran aneh, menyimpang, dan sering menjadi pelopor-pelopor keanehan di masyarakat. yaitu membaca Al-Quran dengan langgam-langgam daerah. Langgam Cocakrowo, langgam Jawa, nanti ada langgam Sulawesi, ada langgam Sumatera, ada langgam Papua, ada nanti langgam mana lagi, rusak. Rusak Al-Quranul Karim. Akan menghilangkan diri kekhusyukan. Bahasa itu biasa diucapkan dengan, ya ini, asalnya bahasa. Bahasa Inggris, mosok dilafadzkan dengan model Jawa. Dengan model Jawa, orang Jawa. Gak pas. Gak pas. Masing-masing asal negeri, asal bahasa itulah yang tepat untuk di, yaitu, dilakukannya itu. Bahasa Arab dengan logat, ini bahasa Arab. Dengan logat Arab. Walaupun tentu tidak bisa meninggalkan tentang logat tabiat, yaitu lokalnya. Tetapi bukan kemudian dipaksa-paksakan dengan langgam-langgam, yaitu daerahnya masing-masing. Ini akan menjadi kerusakan di tengah-tengah, yaitu kaum muslimin. Sehingga para ulama telah jelaskan ini semuanya itu. Yang sampai kita kemudian justru merubah-rubah, yaitu makna daripada yang dimaksudkan oleh Allah atau Nabi-Nya berkaitan dengan mengindahkan suara tersebut dengan lagu-lagu yang dibuat-buat sendiri. Para pemirsa, bapak sekalian rahiman rahimakumullah, maka perlu kita kembali mengingat adab-adab dalam kita membaca Al-Quranul Karim, di mana yang di antara adab yang diajarkan para ulama dalam membaca Al-Quran itu, Al-Quran kitab yang agung, yang suci, yang mesti kita baca dengan penuh adab. Yang pertama adalah hendaknya seorang dia membaca Al-Quran bil ikhlas, dengan mengikhlaskan, ya ini bacaannya semata-mata untuk meraih ridha Allah Ta'ala, meraih pahala dari Allah Ta'ala, sehingga dia benar-benar membacanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, dia baca dengan kebersihan mulut, ya ini bersiwak, dia siapkan mulut yang bersih, bersiwak, kemudian atau bersikat gigi sehingga bau mulutnya bersih dan tidak berbau yang tidak enak. Yang ketiga, bahwa hendaknya orang baca Quran itu dalam keadaan memiliki taharah, memiliki sesucian, kesucian. Dia dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan sedang, ya ini, berhadas. Berhadas membaca Al-Quran boleh, tetapi menyentuh mushaf Al-Quran tidak boleh. Sehingga wanita-wanita yang haid boleh berzikir, boleh melafadzkan Quran, tetapi menyentuh mushaf ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga hendaknya Al-Quran dibaca di tempat yang mulia, yang bersih, yang tidak di tempat yang gaduh, yang tenang. Maka membaca Al-Quran di masjid tentu sangat pas, sangat tepat, tempat yang bersih, jauh dari kotoran, dan lebih kondusif untuk dia lebih bisa sambil itikaf di masjid, sehingga banyak bisa didapatkan ketika baca Al-Quran di masjid. Kemudian hendaknya dia duduk dengan tenang, menghadap kiblat, sehingga dia betul-betul dengan persiapan yang baik untuk bermuamalah dengan Al-Quran, sopan dengan Quran, kemudian mengawali dengan ta'awudz. Karena Allah ajarkan yang demikian, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau Anda hendak baca Quran, maka bacalah ta'awudz, ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian mengawali setiap baca Quran dengan basmalah, sebagaimana surat, setiap surat Allah awali dengan basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Hendaknya dia dalam keadaan khusyuk. Karena yang diinginkan oleh Al-Quran ketika kita baca Quran adalah kekhusyukan, sehingga dipenuhi dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Atau memang dalam hati mereka itu ada sumpalnya atau ada tutupnya sehingga hati mereka tidak bisa merenungkan yang isi kandungan Al-Quranul Kirim. Dan Al-Quran telah turunkan, Kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadakara ulul albab. Al-Quran kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad SAW, kitab yang mubarak, kitab yang penuh dengan berkah, yang kebaikannya melimpah, membaca satu hurufnya Allah kasih 10 kebaikan, kemudian Al-Quran ditadaburinya merupakan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, apalagi mengamalkan dan mendakwahkannya. Dan karena Al-Quran turun sebagai hudan, petunjuk, kemudian rahmat untuk supaya kehidupan kita penuh dengan curahan rahmat Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan kelurusan jalan. Inna hadzal Quran yahdi lilati aqwam. Al-Quran ini menunjukkan pada jalan yang lurus, lurus dalam segala jalan kehidupan kita. Quran yang merupakan obat, syifa, yang merupakan nasihat, pengarah-pengarah yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka mesti Quran kita tadabbur, sehingga orang mereka punya akal bisa mengambil pelajaran dari isi kandungan Al-Quranul Kirim. Dan itu berinteraksi aktif dengan Al-Quran betul-betul akan menjadi obat hati kita. Sebagaimana nasihat para ulama bahwa ini Ibrahim Al-Khawas belum pernah memberikan nasihat, tombol hati itu ada 5. Satu, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Qiraatul Quran bitadabbur. Maca Quran sak manani, kata orang Jawa itu. Maca Quran sak mana, sak maknani. Sehingga penuh dengan tadabbur. Mengerti, memahami. Yang kedua, yaitu dia suka puasa, perut kosong, sehingga bukan warken, karena warak itu penuhnya perut itu akan menghalangi pemahaman dan akan membawa kepada ini keburukan. Salat malam, kata orang Jawa, salat malam lakonono, ini salat malamlah, sehingga munajat antara hamba dengan Rabbnya. Kemudian dia bertafakur di waktu sahur, merenung di waktu sahur, kemudian bersama orang-orang saleh, wong saleh kumpulono, kata orang Jawa. Ini adalah semuanya termasuk diantara yang akan memperbaiki hati kita. Di antaranya tadabur Quran, mentadabur Al-Quranul Kirim. Bapak sekalian, maka Syabu Bakar Abu Said, Bakar Abu Said, ini beliau menjelaskan tentang beberapa bid'ah yang berkaitan dengan ini qiraatul Quran ini. Bid'ah yang berkaitan dengan seputar ini membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah dia pada berlebihan dalam masalah melafadzkan huruf. Hulu dalam masalah talafut huruf-hurufnya itu. Yang seperti kemarin diingatkan oleh Nabi, ada orang yang mereka itu akan menegakkan huruf-huruf Al-Quran seperti menegakkan anak panah. Lawenceng, selenceng-lencengnya dari ujung ini mata panah sampai buntut ini panah. Sehingga luar biasa kalau perhatiannya berkaitan masalah tajwid yang dipaksa-paksakan. Wajib kita belajar tajwid dengan membaca dengan benar, tetapi bukan sampai tidak sampai pada tingkat hulu. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan selain logat Arab, karena Quran bahasa Arab, hanya dibaca dengan gini logat orang Arab. Walaupun kita pun tidak bisa memaksa-maksakan sendiri, ini kita baca selainnya jadi bahasa Arab. Walaupun terpengaruh dengan logat kita, tetapi bukan dibawa kepada logat ya ini kita, langgam Jawa, kemudian langgam Sumatera, langgam Sulawesi, langgam Manado, dan semisalnya, sehingga akan justru menjadikan Quran itu rusak ambiar nilai keagungannya itu. Bayangkan sholat tarweh atau sholat di belakang imam yang membacanya itu kayak mau copat atau dibuat kayak lagu cocak rowo, ini hancur-hancuran, tidak akan hilang zauq, ini rasa Qurannya akan hilang. Kemudian dibaca dengan caranya orang-orang fasik, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang sering dilakukan oleh para penyanyi orang-orang fasik. Kemudian termasuk diantaranya adalah baca Quran diiringi dengan sebagian tempat ada dengan dansa-dansa, dengan joget-joget, kemudian dilihat ditontonkan kepada banyak orang. Inilah ada di kalangan tarekat sufia yang mereka mengiringi nyanyian-nyanyian dan tarian itu bagi sufia adalah taqarrub ilallah. Bagi sufi enggak anda akan lihat, anda akan banyak lihat, bisa dilihat di YouTube bagaimana orang sufi berzikir, dia jingkrak-jingkrak, geleng-geleng, kemudian dengan segala macam, karena memang itu merupakan bagian dari taqarrubnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'anul Karim dengan sangat cepat tanpa tadabur. Ini termasuk di antara kesalahan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak ada perenungannya sama sekali. Super kilat, super cepat. Kemudian di antaranya juga adalah membaca Al-Qur'an di menara masjid sehingga suaranya itu kemana-mana berjam-jam sampai mengganggu orang lain. Yang tidur terganggu, yang istirahat terganggu, yang sedang kerja terganggu. Sehingga bacaan ini justru mengganggu kepada ini kepada orang lain. Membaca Al-Quran bagus, tapi tidak boleh saling kemudian mengganggu satu dengan yang lainnya. Termasuk ketika kita di masjid, kemudian banyak orang salat sunat, ada orang berdoa, ada orang berzikir, lalu kita baca Quran dengan keras, semuanya terganggu. Marah juga. Marah. Bukan marah dengan bacaan Qurannya. Bukan marah dengan Qurannya. Bacaannya itu mengganggu orang lain. Orang punya aktivitas sendiri-sendiri juga belum butuh fokus. Kalau ada suara-suara masuk ke telinga dia, itu meninggal fokus. Terganggu. Bayangkan Anda sedang berdoa kepada Allah khusus sekali, kemudian ada suara-suara mengganggu, ini ya tentu akan terganggu. Masuk-masuk orang punya kegiatan, hendaknya orang, yaitu sesuai dengan kebutuhannya, jangan sampai justru kemudian mengganggu, yaitu orang lain. Ada lagi, orang yang qori, kata beliau sambil ngisep rokok di majelis, ngisep rokok. Kalau ngisi pengajian ngisep rokok banyak banget. Kiai sambil ngisi pengajian kelepas kelepu sedot-sedot nyedot kenal pot sehingga itu balbul-balbul di majelis. Ini tentu adalah sangat tidak beradab dengan Al-Qur'an maupun dengan majelis yang suci, menyampaikan ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis Nabi, kemudian kebal-kebul kayak menyan kayak ini sedang di bangsa jin, itu baunya kemana-mana, sangat mengganggu. Kemudian ada lagi orang membaca Quran di tengah-tengah umum dengan bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Qiraatus Sab'ah adalah bacaan yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Tapi kalau Qiraatus Sab'ah itu kemudian dibaca di tengah-tengah masyarakat umum yang tidak pernah dengar sama sekali, oh itu akan ambiar rasa pengagungan atau akan ambiar yaitu apa yang mereka bayangkan tentang Quranul Karim. Ini kayak ibaratnya kan dianggap main-main. Ini boleh dibaca pada kondisi tertentu yang telah faham bahwa Quran diturunkan dengan ini dialek yang macam-macam Tapi jangan sampai orang awam kemudian dibuat, kemudian hancur pengagungan mereka dalam Quran karena ini bacaan aneh yang tidak pernah didengarnya itu. Kemudian juga termasuk bacaan yang keliru, yang bid'ah, itu mengkhususkan pada salat-salat tertentu itu dengan surat tertentu. Pamannya pada salat rakaat terakhir, salat tarawih, bacaan surat Al-An'am, Al-A'raf atau apa, dikhususkan itu terus. Sehingga bacanya itu terus mengkhususkan pada salat tertentu dengan bacaan tertentu, kecuali ada nas dari Nabi. Nabi biasa membaca umpamanya salat ba'diyah maghrib dengan al-kafirun dan dengan kulhu. Kemudian juga salat sunat qabliyah subuh dengan al-kafirun dan kulhu. Ini adalah ada nasnya. Tapi kalau enggak ada, kita enggak boleh merangkai sendiri. Setiap malam Jumat umpamanya khusus salat maghrib baca kulhu sama al-kafirun, itu mengkhususkan yang tidak ada, ya ini dalilnya. Kemudian membaca, mengumpulkan ayat-ayat doa kemudian dibaca dalam satu, ya ini rakaat salat, ini juga termasuk ya, hal yang termasuk penyimpangan. Kemudian membaca Quran dengan bilangan tertentu, sekian kali, itu maunya membaca surat ini di malam ini, sekian kali, ini termasuk adalah, yaitu bid'ah. Atau juga membaca Quran surat tertentu di malam tertentu, sehingga di malam itu dikhususkan membaca surat tertentu. Ini adalah juga mengadakan yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Kemudian di antara yang diingkari para ulama juga di antaranya adalah yaitu meniru-niru bacaan imam, meniru-niru bacaan orang terkenal, sehingga berusaha untuk ngeplek-ngeplekkan bacaan qori-qori tertentu. Ini termasuk di antara yang diperingatkan oleh para imam, bacalah Quran dengan suara asli Anda, dengan patokan tajwid tartil yang bagus, waratil Quran tartila, bacalah Quran dengan cara tartil, sehingga betul-betul Quran itu dibaca ini penuh dengan tadabbur, penuh dengan khusyukan, bukan yaitu fokus pada meniru pada yani imam tertentu. Ini diantara beberapa yang para ulama ingatkan, para kitaskan berkaitan dengan ya ini bacaan Al-Quran, adab-adabnya, dan beberapa hal yang itu menyelisi ini bacaan Al-Quran Al-Karim. Bapak sekalian, sekali lagi pada penutupan pembahasan kita ini, kita ingatkan bahwa Al-Quran kitab mubarakun. Barang siapa yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia betul-betul akan mendapatkan berkahnya Al-Quran dengan limpahan kebaikan yang banyak. Dan Al-Quran adalah tijaratan lantabur, perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Barang siapa berinteraksi dengan Quran, dari membacanya sampai mengamalkannya, maka ini perdagangan yang tidak akan membawa kerugian. Perdagangan yang betul-betul akan memberikan keuntungan yang sangat maksimal, yang sangat besar. Sehingga jangan sampai kita ini terpisahkan dari Quran di hari-hari kita. Yang sampai hati kita kering dari siraman Al-Quran dalam setiap hari kita. Jadikan Quran kita ini, jadilah kita sahabat Quran. Karena sungguhnya Al-Quran ini iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat kelak Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada ini para sahabat Quran. Sahabat Quran, namanya sahabat Quran. Teman Quran, dekat, akrab, sangat senang duduknya bersamanya, sangat mengenal temannya. Ini adalah sahabat sahabat. Sahabat kadang begitu juga. Dia dekat dengan Quran, nyaman dengan Quran, kemudian sangat mengenal Quran, memahami Al-Quran. Ini adalah sahabat Al-Quran. Jadi kenal Quran, ini syafaat bagi kita kelak dari kiamat. Dan jauhkan segala hal yang merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan ini dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita Al-Quran, yang Al-Quran adalah Ahlullah wa khasatuh. Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak sekalian, mudah-mudahan penutupan kita dari kitab Fadhailul Quran ini sedikit kita memahami tentang apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim dari 17 bab yang telah kita pelajari dari yaitu Fadhailul Quran dari bab yang pertama ini sampai ini pada bab yang ke-17 dari bab yang pertama yaitu tentang tilawatul Quran, tentang keutamaan tilawatul Quran. Ini bab yang pertama sehingga kita diarahkan bagaimana betul-betul itu sangat akrab dengan Quran. Tahu persis apa di antara keutamaan tilawatul Quran. Tilawah harfiah atau lafziah, tilawah membaca Quran huruf per huruf atau lafadznya. Kemudian juga tilawah hukmiyah, yaitu mentilawah Quran dengan memahami kandungan maknanya sampai kita mengamalkan isi kandungannya, beritanya kita benarkan, kemudian perintahnya kita lakukan, larangannya kita jauhi, lalu kita belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu termasuk keutamaan yang dijelaskan beliau pada bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua ini penjelasan tentang didahulukannya Ahlul Quran dan pemuliaan terhadap Al-Quran. Kemuliaan Ahlul Quran. Maja fi taqdimi Ahlul Quran wa ikramihim. Ini mendahulukan Ahlul Quran dan pemuliaan kepada Ahlul Quran. Di dunia dan di akhirat, Ahlul Quran memiliki kemuliaan secara khusus. Sampai toh ketika di kuburan, seandainya satu saat harus dikuburkan di satu liang kubur itu lebih dari satu mayit, maka yang didahulukan adalah yaitu Ahlul Quran. Kemudian wajibnya mempelajari Quran, memahaminya, mendengarkannya, dan peringatan keras ini sikap meninggalkan Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran yang dikirim. Allah akan berikan kehidupan yang sempit orang mereka berpaling Al-Quran. Sebaliknya orang mereka bersama Quran akan Allah lapangkan ini hidupnya sehingga betul-betul dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupannya bersama dengan Al-Quran yang dikirim. Kemudian Al-Khawfu ala man lam yafhamil Quran ayyakuna minal munafikin. Hendaknya seorang khawatir kalau dia tidak faham Al-Quran akan termasuk golongan orang munafik. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian orang munafik. Kita jangan sampai memiliki cabang-cabang kehidupan orang munafikin. Karena orang munafik diancam Allah dengan neraka. Dan tidak memahami Al-Quran menunjukkan ada sifat kemunafikan. Karena seorang mukmin tentu orang yang ingin betul-betul beribadah kepada Allah dengan serius. Dan ini tidak bisa kecuali dengan cara memahami Al-Quran Al-Karim. Sehingga tidak faham Al-Quran sifatnya orang munafik. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang-orang yang umi, yang tidak faham Al-Quranul Karim, dan tidak mengamalkan Al-Quran, dicela Allah dengan berbagai macam celaan, sebagaimana dengan khimar, dan berbagai macam ungkapan-ungkapan buruk, terhadap orang mereka, ini tidak memahami Quran, atau memahami Quran, dan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian dosanya orang mereka, yaitu, kurang ajar, bersikap fajir kepada Al-Quranul Karim. Ini bersikap fajir, kurang ajar terhadap Al-Quranul Karim. Di antaranya dengan cara dia menyembunyikan Al-Quran, menjual ayat Al-Quran, kemudian mencari makan dengan Al-Quran, kemudian yaitu itu menipu manusia dengan Al-Quran, ini termasuk perilaku-perilaku ulama-ulama Yahudi yang diperingatkan Allah kepada kita sekalian. Demikian juga, ini apa yang beliau sampaikan, jangan sampai kita riak dengan Al-Quranul Karim, memamerkan kepiawaian kita tentang Quran kepada manusia, yang ini akan bisa menjadikan kita dilimparkan Allah ke neraka, walaupun kita ahli, mahir berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian dosanya orang mereka mencari makan dengan Al-Quranul Karim, yang sampai Quran kita jadikan kitab untuk mencari makan, tetapi bekerjalah sebagaimana Nabi bekerja. Ada yang pedagang, ada yang tukang kayu, ada yang tukang besi, ada yang tukang jahit. Maka bekerjalah untuk mencari makan kehidupan kita, dan jangan menjadikan Quran wasilah untuk mencari makan. Kemudian bersikap jafa dengan Al-Quranul Karim, atau dengan menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran, tidak mau mendengarkannya, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburnya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau menjadikan hukum dalam kehidupannya, tidak ia menjadikan obat dalam untuk mengobati penyakitnya, ini termasuk hajrul Quran. Kemudian ancaman orang mereka mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah akan tenggelamkan dalam kesempitan hidup, hidup yang sempit, hati yang sempit, jauh dari kebahagiaan hidup yang dicari-cari manusia, sebagaimana karena kenyataan kehidupan yang ada. Kemudian, al-ghulu fil Quran, bersikap ghulu pada Al-Quran, sebagaimana khawarid yang bersikap ghulu dengan dalam beragama. Ghulu dengan Quran, yaitu keluar dari batas-batas Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bersikap salah dalam berlaku atau berbuat terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian fitibai al-mutasyabih, yaitu mengikuti ayat mutasyabih. Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Orang yang mereka hatinya menyimpang, maka bermain dengan ayat mutasyabih, meninggalkan yang muhkamat. Meninggalkan yang muhkam, kemudian asyik dengan yang mutasyabih, sehingga dalam rangka untuk melegalkan hawa nafsu dia. Dia punya hawa nafsu, punya pemikiran, punya pendapat, lalu dia legalkan itu dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ini adalah perbuatannya al-zaiq, orang-orang menyimpang. Kemudian orang mereka bicara Quran dengan ra'yunya, tanpa ilmu, maka dikatakan Nabi, walaupun dia kebetulan benar, tetap dianggap salah. Karena dia bicara dengan ceroboh, tanpa ilmu. Kemudian berdebat dengan Al-Quran, memperdebatkan Al-Quran, ini adalah termasuk perilaku yang akan, yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Quran itu disikapi dengan ini, tunduk, patuh, kemudian yang dia baca, yang dia tahu diamalkan, yang belum faham, dia tanyakan kepada para ulama. Jangan diperdebatkan, sehingga apalagi membenturkan Quran satu dengan yang lainnya. Yaitu juga diingatkan oleh beliau tentang ikhtilaf fil Quran, fil lafzi wa makna, penyelisian terhadap Al-Quran, berselisih tentang Al-Quran dalam hal lafaz maupun makna. Sebagaimana perselisihan para sahabat yang menimpa sebagian sahabat tentang lafaz Quran dengan beberapa dialek sampai memuncak, maka Utsman yang mengambil sikap tegas kemudian mengumpulkan satu mushaf Utsmani adalah menyatukan kaum muslimin, dan menyelisih kandungan Quran adalah kesesatan yang diancam ya, dengan ancaman Allah, ini ancaman azab dunia dan akhirat. Kemudian bab juga ini agar kita menegakkan ini hak-haknya Al-Quranul Karim. Kemudian peringatan pada orang mereka zalim kepada Al-Quran, yaitu dengan berpaling dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir adalah bersikap at-taghani bil Quran, yaitu at-taghani bil Quran, melakukan Al-Quran, dan maksud melakukan Al-Quran adalah membaca dengan tartil, dengan suara yang bagus, suara yang indah. Dan untuk mengindahkan itu dengan kaidah belajar tajwid, sehingga mengetahui makharijul huruf, sehingga bisa membaca Al-Quran dengan ini tepat, dan Quran yang dibaca dengan tajwid yang benar, dengan makharijul hurufnya, dengan hak-hak huruf per hurufnya, itu akan kelihatan indah. Bukan dengan cara melakukan Quran sebagaimana nyanyian-nyanyian orang-orang fasik, atau dengan lagu-lagu yang dibuat-buat yang bukan merupakan tabiat manusia. Bagi sekalian, ini yang kita sampaikan sebagai penutupan. Dan ini adalah hari Selasa, Dan kitab ini juga diselesaikan tulisannya pada hari Selasa juga. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita berdoa kepada Allah akan keberkahan kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan insya Allah kita akan ganti pada pembahasan kitab yang lainnya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembahasan kitabnya para ulama. Demikian. Ada tiga pertanyaan Ustaz. Apa? Yang pertama, Ustaz, Quran yang ada terjemahan boleh disentuh wanita haid tidak? Ya, sebaiknya yang masuk dalam mushaf atau Quran yang dibukukan itu dijauhkan. Kalau dia wanita haid itu ya sifatnya mengulang baca Quran atau membaca buku-buku bacaan walaupun dalamnya ada Qurannya, tapi bukan sifatnya adalah mushaf kinal Quran, walaupun juga yang ada terjemahnya, maksudnya adalah mushaf Al-Quran, sehingga lebih baik dijauhkan. Dan kemudian kalau pengen membaca buku-buku pembahasan yang sifatnya bukan mushaf Al-Quranul Karim, kalau membaca Quran ya dengan sifatnya hafalan, yaitu dia membaca Quran dengan cara hafalan. Wallahualam bishawab. Pertanyaan kedua Ustaz mau tanya, apakah di saat sholat sendiri bacaan sholatnya itu dinadain tapi nggak tahu salah apa benernya, dosa nggak Ustaz? Soalnya saya baru mu'alaf 2 bulan yang lalu dan baru belajar menghafal Al-Quran dari Latin dan audio. Yang pertama itu jangan belajar Quran. Yang pertama adalah wattaqullah masatukum, bertakwalah kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, jangan pernah belajar Quran dengan Latin. Jangan pernah belajar Quran dengan Latin. Carilah guru untuk belajar Quran dengan huruf Arabnya itu. Kalau menghafalkan Quran, itu hafalkan Quran dari mulut ke mulut. Artinya dengarkan audio, apalagi sudah ada audio, ada YouTube yang bisa dilihat. Yang pelafatan Quran dari lisan ke lisan. Sehingga lihat lisannya, melafatkannya, termasuk panjang pendeknya. Jangan pernah belajar Quran dengan ini huruf Latin. Ini bahaya. Bisa rusak ini nanti pelafatan Qurannya itu bisa rusak. Alat zina dibaca alat zina, sehingga macam-macam bacanya itu, panjang pendeknya segala macam itu, ini hendaknya ditinggalkan. Hendaknya dia baca dengan huruf Arabnya itu, atau juga menirukan atau belajar dari audio YouTube atau apa intinya video yang mengajarkan Quran, yaitu dengan pelafatannya itu. Sehingga yang ditiru adalah lafadznya bacaan Quran, karena Quran diajarkan dari mulut ke mulut. Asalnya adalah begitu. Sehingga belajar Quran mesti dengan berusaha untuk dengan guru itu. Bagaimana mengikuti bacaan Al-Quran Al-Karim. Mu'alaf tidak masalah. Yang penting punya semangat belajar Al-Quran Al-Karim. Dan kita ucapkan selamat tentunya atas memilihnya Islam dalam kehidupan kita sebagai dai Allah Ta'ala. Semoga diberikan istiqomah sampai wafatnya. Dan untuk belajar, tidaklah betul-betul berusaha untuk belajar yang serius, yang benar. Khususnya Al-Quran, tidaknya belajar dari huruf Arabnya dengan guru. Atau bisa lewat langsung guru, lewat audio, tetapi dengan belajar Arabnya. Jangan baca dengan yaitu Latinnya. Kalau seandainya kita harus menghafalkan Quran, hafalkan dari mulutnya orang mengajarkan Al-Quran, sehingga melihat mulutnya ucapannya itu bagaimana keluarnya huruf per huruf dari lisan kita ini. Wallahualam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau budaya bid'ah sudah sangat menjamur di daerah saya, sangat susah memberi pencerahan kepada mereka, mohon arahan atau nasihat dari Ustaz buat kita di sini. Ya, yang penting yang pertama itu adalah kita untuk diri kita sendiri dulu. Untuk diri kita sendiri dulu. Kemudian kita kuatkan ilmunya, kita yakinkan bahwasanya ilmunya seperti itu. Lalu kita mulai bisa berdakwah dengan masyarakat itu diawali dengan akhlak kita yang baik. Kemudian bisa bicara satu persatu dengan person-person yang dekat dengan kita, ngobrol. Insya Allah, ibaratnya kata orang, ngerembiah mamah. Kalau kita bergerak, insya Allah ada hasilnya. Sedikit banyak, tapi yang jelas ada gerakan untuk melakukan perubahan. Gak mesti kita harus ceramah dulu di mimbar, harus langsung ngisi pengajian besar, tapi bisa ngobrol, bisa bicara, kita bisa berikan manfaat dulu ke orang tentang dunia, kasih sembako, kasih jajan, kasih makan, atau kita berbuat baik pada dia, manfaat apa yang bisa kita berikan pada dia. Apakah sifatnya ilmu, atau sifatnya nasihat, atau sifatnya pertolongan duniawi, kelonggaran. Sehingga ketika ada kedekatan kita bisa bicara baik-baik, insya Allah beri pilih 1, 2, 1, 2, 1, 2 sehingga bisa menjadi banyak dan mudah-mudahan menjadi kita menjadi pelopor di kampung itu, maka pahalanya semua orang yang mengikuti kita akan mengalir kepada kita. Itu yaitu pahalanya orang menjadi pelopor di tempatnya itu. Berat memang, tetapi pahalanya juga menjanjikan. Demikian Bapak sekalian, ikhwah sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.